Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kembali kajian tematik kita di pertemuan yang ketiga ini. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarh Wasaya Luqman Al-Hakim Libnihi, permata nasihat Luqman Al-Hakim alaihi salam kepada putranya, yang merupakan tafsir dari ayat, rangkaian ayat di dalam surat Luqman, yaitu ayat yang ke-12 sampai ke-17, ketika Luqman Al-Hakim Allah hikayatkan di dalam Al-Quran menyampaikan nasihat kepada putranya. Nasallallahu ta'ala ayan fa'ani awalan bima ta'allamna wa iyyakum thanian. Terakhir pembahasan kita sampai pada firman Allah wa ilayyal masir, masih ayat yang memerintahkan, ketika Luqman Al-Hakim memerintahkan anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir, ini perintah Allah ya, perintah Allah. Anishkurli waliwalidayka wawassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wafisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Pada penggalan ayat ilayyal masir, yang merupakan ya maknanya dan hanya kepadakulah tempat kembali, hanya kepada kulah, yaitu hanya kepada Allah, para makhluk itu akan dikembalikan. Qala asy-syarih asy-syaikh al-imam al-allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, hadza fihi wa'idun, di dalam penggalan ayat ini wa ilayyal masir disebutkan dengan ilayya, didahulukan. Seharusnya atau rangkaian jumlah, rangkaian kalimat itu bisa disebutkan dengan wal masiru ilayya, dan tempat kembali itu kepadaku. Tapi dikedepankan ma haqqu ta'khir, dikedepankan itu memberikan faidah hasr, pengkhususan wa ilayyal masir, dan hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. tempat kembalinya semua makhluk adalah kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan semua amalannya. Maka Syekh Rabi hafizallah menyebutkan penjelasannya, hadza fihi wa'idun, di dalam penggalan ayat ini terdapat wa'id, terdapat ancaman. Wa sayuhasibuka 'ala ma qaddamta fi hadhihi al-hayah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghitungmu, akan menghitung segala apa yang telah engkau lakukan di kehidupan ini, yang kecil maupun yang besar, baik berupa ucapan lisan, amalan anggota badan, walaupun ya, sampai pun pada amalan-amalan hati. Segala sesuatu yang terbesit di dalam hati, yang merupakan itu adalah amalan-amalan hati, juga akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Hal qumta bisyukrillah, apakah engkau telah menegakkan atau merealisasikan syukur kepada Allah? Tentunya dengan rukun-rukun syukur yang sudah kita pelajari. Yang pertama, rukun syukur adalah al-i'tiraf bi ni'matillah. Al-i'tiraf bi ni'mah annaha min Allah. Mengakui, pengakuan seorang hamba di dalam kalbunya bahwasanya nikmat itu semuanya, yang kecil maupun yang besar, yang zahir, yang nampak maupun yang sifatnya ma'nawiyah, semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syukur lisan, memuji Allah dengan lisannya, menyebut-nyebut nikmat Allah sebagai tanda syukur, sebagai bentuk pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah syukur bil jawarih. Rukun syukur yang ketiga adalah mensyukuri nikmat Allah dengan anggota badan kita, yaitu menggunakan nikmat tersebut fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah, dan alla yasta'milha fi ma'siyatillah, tidak menggunakan, tidak menyalahgunakan nikmat tersebut di dalam perkara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru dengan tiga rukun itu seorang hamba bisa merealisasikan syukur dengan sebenar-benarnya. Hal kunta bil wajibatil lati syara'allahu, apakah engkau wahai hamba Allah telah menjalankan berbagai macam kewajiban yang Allah syariatkan? Wa min ahammiha ba'da haqqillahi wa haqqi rasulihi haqqul walidain, dan di antara sekian banyak perintah-perintah Allah yang Allah syariatkan, yang terpenting di antaranya adalah tentunya setelah hak Allah, kata beliau, dan setelah hak Rasulullah SAW adalah haqqul walidain, hak kedua orang tua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyebutkan anishkurli waliwalidayka, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Sehingga kedudukan dan hak kedua orang tua sangat besar. Allah gandengkan dengan, atau Allah iringkan dengan perintah untuk bersyukur kepadanya. Haqqul walidain, demikianlah hak kedua orang tua sangat besar. Posisinya di dalam syariat itu setelah hak Allah dan Rasulnya. Karena hak Rasul, ya, tentunya harus kita kedepankan daripada hak kedua orang tua. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis, ya, fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang tanganku berada di tangannya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Demi zat yang tanganku, yang jiwaku berada di tangannya, kata beliau, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan aku, yaitu menjadikan Rasul alaihissalatu wassalam, sebagai orang yang paling dicintainya, ya, orang yang paling dia cintai di atas kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia yang lainnya. Tidak akan sempurna keimanan seorang hamba sampai menjadikan Rasulullah sebagai manusia, orang yang paling dia cintai. baru kemudian hak Rasul, disusul dengan hak kedua orang tua. Wallahi min waraika hisabun in lam tu'amil abawaika wa taqum bihaqqillahi wa haqqi walidayka minasyukr fa innallaha ma khalaqaka sudan wala hamala. Demi Allah, kata beliau, di balik kehidupan ini ada hisab, ada perhitungan amalan. Jika engkau tidak beramal memperlakukan kedua orang tuamu dengan baik, tidak menegakkan hak Allah, tidak menegakkan, tidak menjalankan dan tidak menunaikan hak kedua orang tua berupa rasa syukur kepada keduanya, fa innallaha ma khalaqa kasudan wala hamala. Maka sungguhnya Allah tidak menciptakanmu sia-sia. Artinya, wa innama khalaqaka lita'budahu wa taquma bi awamirihi wa tabta'ida an ma'asihi. Hanyalah Allah menciptakanmu wahai hamba Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ayat yang di dalamnya terdapat taqrir tauhid wa taqrir na'am, penetapan tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Wa taquma bi awamirihi, dan agar engkau wahai hamba Allah menjalankan perintah-perintahnya, wa tabta'ida an ma'asihi, dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Wa min awamirihi, dan di antara perintah-perintah Allah adalah amruhu iyyaka bil qiyami bi birri walidayka, yaitu perintah Allah kepadamu untuk menunaikan bakti perbuatan baik kepada kedua orang tua. Ba'dal qiyami bihaqqihi subhanahu wa ta'ala. Setelah hak Allah. Wallahu la yudhi'u mithqala dzarrah wa la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba, amalan baik seorang hamba sekecil apapun. Mithqal dzarrah itu adalah partikel atau sesuatu yang paling kecil. Untuk saat ini menurut penelitian katanya ya, partikel terkecil itu atom. Ternyata beberapa penelitian berikutnya menyatakan atom ada partikel lagi di dalamnya yang lebih kecil. Ya, apa? Ada yang bilang ya elektron, proton, neutron. Itu sekarang namanya ilmu manusia terbatas, ya. Nah, bisa jadi nanti suatu saat ditemukan kembali ada partikel yang lebih kecil dari itu. Al-muhim, amalan manusia yang berupa kebaikan, Allah tidak akan menyia-nyiakannya, tidak akan menyia-nyiakannya walaupun amalan itu sekecil apapun. Ya. Kalau di sebagian terjemahan Al-Qur'an, ya mithqala dzarrah, ya, ini ditafsirkan dengan seberat biji sawi. Karena mungkin di waktu itu ya, biji-bijian yang paling kecil biji sawi, ya. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala wala yadhlimu mithqala dzarrah, tidak akan berbuat zalim kepada hambanya sekecil apapun. Karena Allah Maha Adil. Qala Allah tabaraka wa taala. Nah, masih ayat yang berbicara tentang birrul walidain. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan setelah itu, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika keduanya, kedua orang tua, ya, jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan, untuk menyekutukan aku di dalam peribadatan, ma laysa laka bihi ilm, yang tidak ada ilmu padamu tentangnya, fala tuti'ahuma, maka janganlah engkau mentaati keduanya, wasahibahuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya dengan baik di dunia. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang inabah, yang kembali kepadaku. Ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, rangkaian ayat ini di dalamnya terkandung faedah perintah di dalam syariat ini untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan sekali lagi, kedudukan birrul walidain di dalam syariat ini adalah pada posisi yang tinggi. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Amalan apa, wahai Rasul, yang paling dicintai Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "As-salatu ala waktiha." Amalan pertama yang paling Allah cintai adalah salat tepat pada waktunya. Di sebagian riwayat disebutkan as-salatu fi awwali waktiha, salat di awal waktu. Ini adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tidak berhenti bertanya lagi karena semangatnya untuk beramal ketaatan, beramal soleh, bertanya kembali, "Tsumma ai?" Kemudian apa amalan yang kedua yang paling Allah cintai? Rasulullah menjawab alaihi salatu wasalam, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Kedudukannya itu langsung di bawah amalan salat. "Tsumma ai?" Kemudian tidak berhenti Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian apa?" Rasulullah melanjutkan, "Al jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah. Asyahid di sini ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, ternyata posisi birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu lebih tinggi di atas jihad binillah. Ya. Maka sangat merugi ketika kita mendengar berita, kabar orang-orang teroris, dikabarkan, diberitakan bahwasanya ada orang ISIS yang tega membunuh kedua orang tuanya dengan dalih jihad. Berjihad di jalan Allah sampai tega membunuh orang tuanya. Maka ini adalah sungguh perbuatan yang merugi dunia akhirat. Kalau dia tahu seandainya al-jihad fisabilillah itu ternyata kedudukannya, posisinya di bawah amalan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat yang mauquf sampai kepada Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana di dalam riwayat ini kita akan tahu tingginya posisi bakti kepada orang tua di dalam syariat ini. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, "Ridha ar-Rabb fi ridhal walid." Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya al-walid, seorang bapak. Ini yang menjadi bapak senang. Oh, ternyata keridhaan seorang bapak, seorang ayah, itu bisa menentukan keridhaan Allah terhadap seorang anak. Ya. Dan sebaliknya, wasakhatur rabb fi sakhatil walid. Dan kemurkaan Allah, kemarahan Allah itu ada pada kemurkaan dan kemarahan seorang walid, seorang bapak, seorang ayah. Demikian begitu tingginya posisi kehormatan dan hak orang tua, sampai menjadi penentu sebab kemarahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus hati-hati ya, sebagai seorang anak berhati-hati ketika kita bermuamalah dengan kedua orang tua kita. Ya. Dalam hadis tersebut atau dalam riwayat tersebut yang walaupun sanadnya mauquf pada Ibnu Umar, tapi hukumnya marfu, karena itu adalah perkara gaib yang tidak mungkin Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berbicara tentang hal itu dengan logikanya. Pasti mendapatkan ilmu itu dari Rasulullah alaihissalatu wassalam. Kalau dalam riwayat tersebut disebutkan besarnya hak ayah, maka hak ibu lebih besar. Ketika seorang ibu ridho kepada anaknya, maka itu akan menjadi sebab yang lebih besar keridhaan Allah kepada sang anak. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang ibu marah, murka kepada anaknya, maka itu menjadi sebab yang lebih besar lagi, menyebabkan kemarahan dan kemurkaan Allah kepada si anak. Kenapa? Karena hak ibu 3 kali lipat dibandingkan hak ayah. Sebagaimana dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW ditanya, oleh seorang sahabat, ya, man abar, wahai Rasulullah, kepada siapa saya berbuat baik? Maka beliau menjawab, ummak, kepada ibumu. Man abar, bertanya, kemudian siapa pihak kedua yang saya harus berbuat baik kepadanya? Ummak, ibumu. Sampai diulang yang ketiga kali, kemudian kepada siapa? Ummak, ibumu. Baru yang keempat, man abar, kepada siapa kemudian yang berikutnya? Abaka. Baru kemudian ayahmu, bapakmu. Sehingga hak ibu disampaikan oleh Rasulullah sebanyak tiga kali, baru kemudian hak ayah disebutkan sebanyak sekali. Ya, demikian menunjukkan bahwasanya hak ibu lebih besar dibandingkan hak ayah. Tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian kerabat yang berikutnya, yang paling dekat dengan kita, mereka lah orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Naam, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum. Ayat yang kita baca ini tadi, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah engkau menaati keduanya. Diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan diri beliau. Jadi di antara asbabun nuzul hadhil ayah, ayat ini, adalah kisah yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana beliau mengisahkan, halafat ummi an la tashrab wa la ta'kul hatta ufarik Muhammadan alaihi salatu wassalam. Fanazalat hadhil ayah. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu memeluk Islam, masuk keimanan di dalam kalbunya, mengikuti dakwah Rasulullah alaihi salatu wasalam, ibunya belum bisa menerima Islam, tetap di atas kesyirikannya. Maka ketika sang ibu mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk agama Islam, ibunya mengeluarkan sumpah. Bersumpah tidak akan mau minum dan makan sampai, ya, dikisahkan oleh Sa'ad, hatta ufarik Muhammadan, sampai aku mau meninggalkan Muhammad, meninggalkan Rasulullah dan agama yang beliau bawa alaihi salatu wasalam. Maka turun ayat ini, ya, yang membimbingkan jika seorang mendapati kondisi yang seperti ini, seperti yang dialami Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Tentunya seorang anak ketika mendapati ibunya mengancam dengan seperti itu, ya, yang konsekuensinya bisa apa? Bisa mati lemas ketika seorang tidak mau makan, tidak mau minum, mengancam, saya mati loh, saya bunuh diri loh kalau kamu masih memeluk Islam, ya. Saya baru mau makan dan minum kalau engkau meninggalkan Muhammad dan agamanya alaihi salatu wasalam. Seorang anak pasti akan kebingungan, bagaimana? Mana yang harus kita kedepankan? Maka turun ayat ini membimbingkan hal itu, wa in jahadaka, jika keduanya memaksamu untuk berbuat kesyirikan kepadaku dengan sesuatu yang tidak ada ilmu padamu tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan engkau taati keduanya. Tapi kemudian disusul dengan perintah, wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Jadi walaupun kita tidak boleh mentaati mereka dalam perkara maksiat, kita tetap wajib. Kewajiban birrul walidain, berbakti kepada orang tua yang walaupun kondisinya adalah seorang musyrik, ya, tetap diwajibkan bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya, ya. Sebagaimana yang dialami oleh Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha, ibunya masih dalam keadaan musyrikah, maka mendatangi Asma radhiyallahu taala anha untuk tetap bisa menjalin hubungan keluarga, hubungan kerabat. Maka bertanya beliau kepada Rasulullah, hal asilaha, apakah boleh saya menyambung hubungan kerabat, berbuat baik kepadanya? Maka Rasulullah menjawab, naam, ya, tetap sambunglah hubungan kekerabatan dengannya. Kita baca syarah yang disampaikan oleh Syekh Rabi, hafizallah, idza amaraka bima'siyatillah, jika kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, kabiratan kanat am saghiratan, baik dosa besar maupun dosa kecil. Wala ra'sil ma'asi asyirk. Dan jika keduanya memerintahkanmu untuk melakukan puncak dari kemaksiatan, yaitu kesyirikan, asyirku billah, fala tuti'huma, maka janganlah engkau menaati keduanya. Kenapa? Falaisa lahuma ayyu haqqin ay ya'muraka bima'siyatillahi syirkan kana aw ghairahu. Karena tidak ada sedikit pun bagi keduanya, kedua orang tua tadi, walaupun setinggi apapun kedudukan mereka, tidak ada hak bagi keduanya untuk memerintahkanmu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Baik itu syirik maupun dosa-dosa selain syirik. Dalilnya apa? Dalam hadis yang sahih, beliau sebutkan, riwayat Muslim, ya, dan selainnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada perkara kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak boleh kita menaati makhluk yang dengan ketaatan itu berkonsekuensi kita harus terjatuh pada kemaksiatan. Siapapun dia, ya, maka tidak berhak untuk kita taati. Fa'in a'anaka ala ta'atillahi wa wajjahaka wa rabbayaka tarbiyata sahiha fahadha lahuma. Jika kedua orang tuamu membantumu dalam urusan ketaatan kepada Allah, ini nikmat. Jika kita punya orang tua yang justru bisa membantu kita menjalankan sunnah, ya, membantu kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk istiqamah di atas agama ini, ya, mewajjahaka dan juga memberikan arahan kepadamu dalam perkara kebaikan, warabbayaka at-tarbiyatas sahihah, dan memeliharamu, mendidikmu, mengajarimu dengan tarbiyah, dengan pendidikan yang baik, fahadha lahuma, maka yang ini seperti ini keutamaannya akan kembali kepada keduanya. Keduanya pun akan mendapatkan pahala dari hal itu. Wa inin harafa wajahadaka wajtahada ala an tadkhula fi syirki billahi azza wajal wa taqa fihi fala ta'ata lahumā. Namun jika ternyata keduanya adalah seorang yang menyimpang, seorang yang terjatuh pada inhirafat, penyimpangan-penyimpangan dalam agama ini, wajahadaka, dan memaksamu, wajtahada dan bersungguh-sungguh memaksamu untuk terjatuh masuk dalam kesyirikan kepada Allah dan terjatuh padanya, maka tidak ada sedikit pun ketaatan kepada keduanya dalam perkara maksiat, tidak ada ketaatan. Walakin, tapi beliau memberikan, ya, catatan, akan tetapi tidak la yasqut birruhuma, tidak, ya, tidak gugur kewajiban untuk berbakti kepada keduanya, berbuat baik kepada keduanya, tetap berlaku kewajiban itu, tidak gugur walaupun si orang tua adalah musyrik. Walau jahadaka wa adayaka litakfura billahi azza wa jalla fa'alaika alla tansa haqqahuma. Tidak gugur kewajibanmu untuk berbakti kepada keduanya, walaupun keduanya memaksamu dan mengganggumu agar engkau kufur kepada Allah, maka wajib atasmu untuk tidak melupakan hak keduanya. Ini adalah yang diisyaratkan dalam penggalan ayat, وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا يَعْنِي تُحْسِنْ إِلَيْهِمَا. Makna wasahibahuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Maknanya apa? Beliau jelaskan, yakni tuhsin ilaihima, engkau berbuat baik kepadanya. Watabarruhuma, dan engkau berbakti kepadanya, kepada keduanya. Watunfiq alaihima, dan engkau memberikan nafkah kepadanya. Walau kana kafiraini, walaupun keduanya orang kafir. Jadi kalau seorang anak muslim, qadarullah diberikan musibah, cobaan berupa kedua orang tuanya masih kafir, maka masih, ya, dia memiliki kewajiban untuk menafkahi kedua orang tuanya. Jika ternyata orang tuanya tidak mampu untuk mencari nafkah, maka si anak tetap wajib untuk berbakti kepada orang tuanya. وَتَبَرُّهُمَا فِي غَيْرِ مَعْسِيَةِ اللَّهِ, dan engkau berbakti kepada keduanya pada perkara yang bukan maksiat. تَخْدِمُهُمَا, engkau melayani keduanya. Ya. Wal matalib allati yatlubaniha minka 'alaika an taquma biha. Ini penting, catatan penting. Wal matalib allati yatlubaniha minka, dan segala keinginan orang tuamu, kedua orang tuamu, ayah maupun ibu, yang keduanya minta darimu, maka wajib untuk engkau penuhi. Ya. Wa hadza minal ma'ruf, dan ini adalah termasuk perkara ma'ruf. Kullu ma yatlubanihi mimma laisa bima'siyah falaika an taquma bihi. Semua apa yang mereka berdua minta, yang kedua orang tua minta darimu, selama bukan maksiat, maka wajib kita tunaikan. Wajib kita penuhi. Walaupun secara hukum asalnya perkara itu mubah. Perkara itu mubah dalam syariat. Tapi kalau orang tua memerintahkan, meminta dari kita untuk kita lakukan selama bukan maksiat. Kita wajib menjalankannya. Ini penting. Ya, yang sebagian kita belum atau tidak menyadari hal itu. Ini adalah ya, karena besarnya hak orang tua atas diri seorang anak. Sampai pun diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam, suatu ketika pernah menyampaikan wasiat kepada seorang sahabat. Yaitu Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyampaikan 9 wasiat kepada beliau, kepada sahabatnya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Ausani Rasulullah, dikisahkan ya, dari Abu Darda, beliau berkata, mewasiatkan kepadaku Rasulullah bitis'in, dengan 9 wasiat. Yang ini kesemuanya adalah perkara-perkara yang penting. Namun yang ingin kita ambil dalam pembahasan kali ini adalah wasiat beliau yang terkait dengan birrul walidain, terkait dengan berbakti kepada orang tua. Beliau mengatakan, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, wa ati' walidayka, dan taatilah kedua orang tuamu. Hukum asal perintah itu wajib. Dan taatilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Sampai pun kalau seandainya kedua orang tuamu memintamu, memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu, maka keluarlah dari duniamu untuk keduanya. Jadi kalau seandainya ada orang tua yang memerintahkan anaknya untuk meninggalkan perkara-perkara dunianya, ya, maka kewajiban anak adalah memenuhi perintah kedua orang tuanya. Sampai seperti ini. Posisi atau kedudukan birrul walidain. Kalau seandainya ada orang tua yang memerintahkan seorang anak, ya, keluar dari duniamu, tinggalkan urusan duniamu, ya, maka wajib bagi si anak untuk mematuhi perintah tersebut. Nah, qala hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, fahaqqul walidaini la yasqut, maka hak kedua orang tua tidak gugur, walau waqa'a fi bid'ah. Penting. Walaupun ternyata kedua orang tua tadi adalah seorang pelaku bid'ah. Ini terkhusus nasihat kepada atau bagi ikhwanuna, ya, al-ikhwah wal-akhwat yang baru-baru ikut ngaji. Biasanya itu semangatnya menggebu-gebu untuk mengamalkan sunnah. Ya, maka ini harus hati-hati. Mengamalkan sunnah pun ada kaidah-kaidahnya. Harus dengan hikmah. Mengamalkan sunnah pun tidak cukup dengan modal semangat yang menggebu-gebu. Tidak cukup. Butuh ilmu bagaimana penerapan sunnah itu, kapan sunnah bisa diterapkan. Jadi butuh ada kaidah-kaidah yang harus diketahui di dalam mengamalkan sunnah. Maka di antara ya, sikap hikmah di dalam mengamalkan sunnah, di dalam menerapkan sunnah, di dalam ya beriltizam, berpegang teguh pada sunnah, jangan sampai kemudian dia terjatuh pada dosa besar durhaka kepada kedua orang tua. Orang tuanya terjatuh pada bid'ah, ditahdir. Ya, abi atau ayah melakukan bid'ah, tidak mau kemudian ya berbakti kepada keduanya. Ya, tidak, sikap yang keliru yang seperti ini. Ya. Hak kedua orang tua begitu besar, sampai pun walaupun orang tua dari pelaku bid'ah, sahibu bid'ah, terjatuh pada sebuah bid'ah, maka hak kedua orang tua untuk diperbuat baiki, ya, untuk berbakti kepada keduanya tidak gugur. Walau waqa'a fi syirk, walaupun keduanya terjatuh pada kesyirikan, fa innahu la budda an tusahibahuma. Ini mungkin kalau di fotokopian antum tertulis apa? Ta, sot, kemudian fa innahu la budda an ta, sot, ha, alif, ya. Ya, mungkin yang lebih tepat ya, alifnya itu setelah sot. Wa tusahibuhuma fa innahu la budda an tusahibahuma fid dunya ma'rufa. Jadi itu ada salah ketik atau salah cetak. Alifnya bukan setelah ha tapi setelah sad. Wallahu alam. Wa tusahibahuma fid dunya ma'rufa. Harus ya untuk engkau berbuat baik kepada keduanya di dunia ya dengan perkara yang ma'ruf. Dan birrul walidain ikhwani fillah barakallahu fikum, perkara yang penting. Kita bisa berbuat baik kepada orang tua dengan berbagai cara, dengan berbagai jalan, banyak pintunya. Tinggal kita pilih mana yang bisa kita lakukan, mana yang bisa kita mampu, dan mana yang Allah mudahkan bagi kita untuk melakukannya. Birrul walidain bisa dilakukan dengan bil aqwal. Dan ini yang paling mudah. Berbakti kepada orang tua dengan lisan kita, dengan ucapan kita, dengan bertutur kata yang baik kepada kedua orang tua, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Isra, di dalam ayat di dalam surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah memerintahkanmu, Rabbmu memerintahkan untuk alla ta'budu illa iyyah, untuk engkau kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua, kepada kedua orang tua. Kemudian Allah lanjutkan rincian ya, bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Jika seandainya salah seorang di antara keduanya atau keduanya mendapati masa tua di sisimu, ya, jadi masa tua orang tua, ya, masa tua kedua orang tua kita, baik keduanya maupun salah satunya kita dapati, fala taqul lahuma uff, maka jangan sekali-kali engkau berkata keduanya dengan kalimat uff. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ya, ay la tasil ilaihima qawlan sayyian atau kama qal, jangan sampai engkau memperdengarkan dengan lisanmu ke telinga keduanya dengan ucapan yang jelek. Jangan sampai keluar dari lisanmu kata-kata ucapan yang jelek yang bisa menyakiti keduanya. Walat ta'fif, walaupun at-ta'fif, ta'fif itu dalam bahasa Arab kalimat uf tadi, uf, kalimat ta'fif, alladhi huwa adna maratib al-qawlu sayyi. Yang mana ta'fif, kalimat uf dalam bahasa Arab itu adalah kalimat jelek pada tingkatan yang paling rendah. Itu pun dilarang. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ucapan yang semisal dengan kalimat ah. Misalnya orang tua memerintahkan ya, kita. Kemudian kita balas dengan ah. Sebagai bentuk penolakan dari perintah itu. Maka ini adalah termasuk ya, larangan yang disebutkan dalam ayat ini. Fala taqul lahum uff. Jangan sekali-kali mengucapkan ucapan uff yang merupakan tingkatan rendah, terendah dari ucapan jelek, apalagi yang lebih dari itu, mencela, mencaci, membentak, tentunya tingkatannya lebih ya berat yang seperti itu. Wala tanharhuma. Tadi larangan berupa perkataan yang menyakiti keduanya. Yang berikutnya larangan dari perbuatan. Wala tanharhuma. Dan jangan sekali-kali engkau melakukan ya tanharhuma, yakni melakukan al-fi'lu al-qabih. Melakukan perbuatan jelek kepada keduanya. Kenapa Allah sebutkan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma? Jika seandainya keduanya atau salah satunya mendapati atau mencapai usia yang lanjut, kenapa? Karena orang yang sudah tua itu akalnya berkurang. Seorang yang akalnya sudah mulai berkurang, itu pasti akan timbul darinya ucapan maupun perbuatan yang terkadang membuat orang lain ya merasa jengkel, sakit hati, dan tidak sabar. Ketika orang tua sudah sampai pada kondisi yang seperti ini, lanjut usia, akalnya sudah melemah, badannya sudah melemah, butuh kesabaran dari si anak, kesabarannya lebih. Ya. Maka jangan sampai ya, kondisi orang tuanya seperti itu menyeret anak untuk berbuat durhaka. Apalagi ketika orang tua sudah tadi lanjut usia, sakit, butuh dirawat. Itu butuh kesabarannya ekstra pada diri seorang anak. Jadi jangan sekali-kali mengucapkan ucapan yang menyakiti dan juga perbuatan. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Setelah Allah melarang dari ucapan jelek dan perbuatan jelek, Allah perintahkan wa qul lahumā qawlan karīma. Dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Yakni ucapan yang lembut, ucapan yang baik, ucapan yang indah, yang penuh penghormatan dan pemuliaan kepada orang tua. Ya. Kemudian Allah lanjutkan, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan wahfid lahuma, tundukkanlah sayapmu untuk keduanya. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan tundukkanlah sayapmu bagi keduanya, maksudnya adalah bertawadu'lah kepada keduanya. Nah, sebagai bentuk rahmah, kasih sayang kita kepada keduanya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, Inna Allah amarani amarana anna tawadu' hatta la yathkhar ba'duna ala ba'din. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertawadu', untuk bersikap tawadu', rendah hati, sampai tidak ada seorang pun yang merasa angkuh, sombong, berbangga terhadap orang yang lain. Ini umum, ya, perintah bertawaduk secara umum, ya. Maka bertawaduk di hadapan orang tua adalah lebih ditekankan. Dan ditekankan dalam ayat tersebut, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan yang terakhir adalah perintah untuk kita banyak-banyak berdoa kepada atau untuk kedua orang tua kita. Ya. Nah, baik ketika mereka masih dalam keadaan hidup, apalagi ketika sudah meninggal dunia. Lebih butuh lagi doa dari anak. Karena tidak ada harapan. Ya. Tidak ada harapan lagi untuk bisa menambah amalan. Kecuali dari anak dan amalan-amalan yang lain yang masih bisa mengalir pahalanya. Ya. Nah, kemudian beliau melanjutkan syarah penggalan ayat yang berikutnya, "Tsumma 'alaika an tattabi'a sabila man anaba." Kemudian wajib atasmu untuk mengikuti jalannya orang-orang yang berinabah. Orang-orang yang kembali kepada Allah dengan amalan soleh. "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Tarji' ila Allah tabaraka wa ta'ala wa tuti'uhu wa ta'buduhu muttabi'an sabilal munibin ila Allah minal anbiya'i wa atba'ihim minal ulama'an nasihin wa ibadillahis salihin. Yaitu engkau kembali kepada Allah dengan ketaatan, dengan menaati dengan menaatinya, beribadah kepadanya dengan mengikuti jalannya orang-orang yang berinabah kepada Allah dari kalangan para nabi, pengikut para nabi, ya, para ulama an-nasihin dan hamba-hamba Allah yang saleh. Taqumu bihaqqillahi tabaraka wa ta'ala wa huquqil ibad fa inna hadha sabiluhum, yaitu engkau menegakkan, menunaikan hak Allah dan hak-hak para hambanya, maka sungguhnya ini adalah jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah. Jalannya orang-orang yang munibin, yang kembali kepada Allah adalah menunaikan hak Allah dan hak hamba-hambanya. Sabilu man anaba ay yaqumu bihuquqillahi wa huquqi khalqihi. Jalannya orang-orang yang berinabah adalah menegakkan dan menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak makhluknya. Minal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wa da'wati ila Allah. Baik berupa amar ma'ruf dan nahi munkar, begitu pula dakwah di jalan Allah. Wa umurun ukhra yaraha hadzal munib ila Allah tabaraka wa ta'ala. Dan perkara-perkara yang lain yang dipandang oleh al-munib, seorang yang kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yani fit tauhid, dalam perkara tauhid, wa fil ibadah, dan juga dalam urusan ibadah, wa fil akhlaq, dan dalam urusan akhlaq, perkara akhlaq, wa fi kulli ma ja'at bi syara'i'u minal khair, dan segala apa yang datang pada syariat ini, yang syariat ini datang dengannya dari perkara kebaikan, wa ma nahat anhu minasyar, dan yang dilarang di dalam syariat ini dari berbagai macam kejelekan, min dzalika asyirku billahi tabaraka wa ta'ala, yang diantaranya dan terbesar, kejelekan terbesar adalah asyirku billah tabaraka wa ta'ala, wa muhaddatu ar-rusul, menentang para rasul, dan wa mukhalafatuhum, dan penyelisihan terhadap mereka. Hadza huwal munib ar-raja'u ila Allah, inilah orang yang kembali, senantiasa kembali kepada Allah. Idza in aznaba yatubu ila Allah taubatan nasuha, setiap kali dia terjatuh pada dosa, dia segera bertaubat kembali kepada Allah. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun, semua bani Adam pasti terjatuh pada dosa, dan sebaik-baik orang yang terjatuh pada dosa adalah orang yang bertaubat. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, ya, al-isti'jal madhmum, tergesa-gesa itu adalah perkara yang tercela. Ya, tergesa-gesa, terburu-buru adalah perkara yang tercela, karena syariat membimbingkan kita untuk senantiasa bersikap tenang dan berhati-hati. Al-hilmu wal-anah, tenang dan hati-hati. Sehingga sikap tercela itu, sikap terburu-buru itu, dan tergesa-gesa itu adalah perkara yang tercela. Illa fi thalath, kecuali pada tiga hal. Di antaranya apa? At-taubah. Tergesa-gesa dalam bertaubat bukan tercela. Jadi harus segera, ya. Nah, terburu-buru dan tergesa-gesa pengin segera bertaubat dari dosa bukan perkara yang tercela. Justru dianjurkan dan diperintahkan dalam syariat ini. In adnaba yatubu ila Allahi taubatan nasuha. Jika dia berdosa, terjatuh pada dosa, segera bertaubat kepada Allah dengan taubatan yang nasuha. Wa yattabi ahsanal hadis wa huwa ma ja'at bihi ar-rusul alaihi musallatu wassalam, dan mengikuti ucapan yang terbaik sebagaimana yang Allah isyaratkan di dalam surat Az-Zumar. Fabashshir ibad, sampaikanlah kabar gembira bagi hamba-hambaku. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Siapa hamba-hamba Allah yang Allah berikan kabar gembira tadi? Alladzina yastami'una al-qawl, yaitu mereka orang-orang yang mendengarkan ucapan-ucapan. Wayattabi'una ahsana, dan mereka mengambil ucapan yang terbaik, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ula'ika alladhina hadahumullah, mereka lah orang-orang yang Allah berikan hidayah. Wa ula'ika hum ulul albab, dan mereka lah orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Yaitu ketika mendengarkan ucapan-ucapan, mereka pilih ucapan yang terbaik, yaitu ucapan-ucapan yang sesuai dengan Al-Quran was-Sunnah. al-mustamil 'ala at-tauhid, yaitu yang dibawa oleh Rasul, yang datang dengannya ar-rusul 'alaihi musallatu wassalam, yang mencakup, yang mengandung perintah untuk tauhid, wa muharabati asyirk, dan memerangi kesyirikan, wal istislami lillahi rabbil alamin fi kulli ma ya'mur bihi wa yanha anhu, dan ya beristislam, menyerahkan diri kepada Allah rabbul alamin pada segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Nasallallahu taala ayanfa'ana bima sami'na. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.